Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita puji dan aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana walhamdulillah di malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita dari rumah-rumah kita untuk kembali bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari kenikmatan yang besar, karena kita ketahui bersama bahwasanya perginya seseorang dari rumahnya, bahkan pulangnya seseorang dari tempat dia pergi ke rumahnya, bila tujuan dia berangkat adalah menghadiri majelis dari majelisul ilm, maka seluruh langkah-langkahnya dan waktu-waktunya akan didelay kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah hadis yang masyhur, yang ma'ruf, yang kita ketahui bersama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia niatkan ketika menempuh jalan tersebut adalah menimba ilmu, mencari ilmu agama, maka sebagai balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla atas perbuatannya, Allah mudahkan atasnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang besar, menunjukkan semakin banyak waktu yang diluangkan oleh seorang muslim untuk melangkahkan kakinya menghadiri majelis al-ilm, maka semakin besar pula jalan-jalan yang Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi dirinya untuk bisa meniti al-jannah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Walaupun kehadiran kita di masa wabah kali ini, kita diharuskan menghadiri majelisul ilm sesuai dengan protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah kita, maka yang kita lakukan adalah sam'an wa ta'ah. Kita dengarkan dan kita taati para pemerintah-pemerintah kita tersebut selama perintah-perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah, demikian pula perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga alhamdulillah terkumpul pada diri kita dua keutamaan dan fadilah. Yang pertama fadilah menimba al-ilm secara langsung di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah fadilah mentaati mereka para umara, para penguasa, atas arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, demikian pula peraturan-peraturan yang mereka terapkan, terkhusus ketika wabah di masa pandemi ini, di mana kita melihat banyak di antara kaum muslimin di zaman-zaman kita saat ini mencaci maki, mencela, bahkan terlihat pengingkaran mereka secara keras dan terang-terangan di dalam menyikapi peraturan-peraturan pemerintah kita tersebut. Maka kita sebagai ahli sunnah berbeda dengan kelompok-kelompok khawarij dan yang setipe dengan mereka, di mana kita ahli sunnah dibimbingkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, demikian pula ulama kita dari zaman terdahulu hingga zaman sekarang, untuk senantiasa taat di dalam mendengarkan dan menjalankan perintah-perintah para penguasa-penguasa mereka dalam perkara yang ma'ruf, serta menahan lisan-lisan mereka dari mencaci dan menyebarkan aib-aib para penguasa-penguasa tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan di pembahasan pada malam hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita sebutkan, di mana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam risalahnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuh pada sisi yang ke-28, beliau menyebutkan di antara dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan yang terdapat pada ilmu syar'i adalah awwalu suwaril Qur'ani nuzulan tadullu ala fadlil ilmi. Awal surat yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal surat yang ada dalam Al-Qur'an yang Allah azza wa jalla turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata isinya berisikan tentang fadlul ilmi, keutamaan yang terdapat pada ilmu asyari. Ini menunjukkan disebutkannya keutamaan al-ilm di awal surat yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan fadilah yang besar yang terdapat pada amalan ilmu tersebut. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau menyebutkan al-ilmu la yu'adiluhu syai'un wa in sahhat niyyatuhu. Sesungguhnya ilmu adalah satu amalan, maksudnya seseorang menimba ilmu, mempelajari ilmu, menghafal ilmu, menelaah ilmu adalah satu amalan, kata beliau rahimahullah, yang tidak ada amalan-amalan saleh pun yang menandingi dan menyatarai pahalanya, wa in sahhat an-niyyah, apabila benar niatan orang yang mencari ilmu tersebut. Kemudian belum menyebutkan adanya dua niatan yang dikatakan seseorang ketika mempelajari ilmu dikatakan baik niatannya. Yang pertama adalah antanwiya raf'al jahlihi an nafsihi. Dia menginginkan dengan menimba ilmu adalah agar terangkat kejahilan dari dirinya. Yang semula dia tidak faham, akhirnya faham. Yang semula dia jahil, ini sunnah, ini bid'ah, akhirnya dia faham, ini sunnah, ini bid'ah, kemudian dia amalkan. Sehingga ini tujuan prioritas, keinginan pertama yang harus dimiliki oleh seseorang bila dia berkeinginan amalannya menimba ilmu akan ternilai sebagai seafdal-afdal amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Kemudian yang kedua, wa'an ghairihi minan nas. Dia niatkan untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Dia niatkan di dalam menimba ilmu dia dakwahi orang lain agar terselamatkan dari kejahilan sebagaimana dirinya. Ad-da'wah tidak harus disampaikan di majalis-majalis al-ilm. Bahkan ad-da'wah ilal ilm, berdakwah dalam perkara al-ilm bisa dilakukan oleh seorang di rumah-rumahnya. Seorang anak dia bisa mendakwahi orang tuanya. Seorang anak dia bisa mendakwahi adik-adiknya. Seorang bisa dia dakwahi keluarganya, tetangganya, kawan-kawannya. Dan ad-da'wah bisa bil lisan, bisa bil af'al. Bisa dengan lisan, dengan dia ucapkan secara langsung materi dari dakwah tersebut sebagaimana mereka para al-anbiya wal mursalun mendakwahkan at-tauhid, mendakwahkan asy-syari'ah al-ilm secara langsung kepada umatnya dengan lisan-lisan mereka. Atau yang kedua, dakwah juga bisa dilakukan oleh seorang bil af'al, dengan memperlihatkan ilmu yang telah dia pelajari tersebut. Dan subhanallah, bila kita melihat dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dengannya memberikan pengaruh kepada kaum muslimin yang sebelumnya kufur dan musyrik, yang paling berpengaruh di hati-hati mereka adalah dakwah secara perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga ada sebagian mereka yang sebelumnya kafir, yang sebelumnya musyrik, ketika dia melihat seperti apa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sikap-sikapnya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka berubah yang semula membangkang, yang sebelumnya mengingkari, yang sebelumnya kufur dan membenci, berubah menjadi seorang yang taat dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula sebagian di antara mereka yang melihat sosok kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang yang tidak takut pada dirinya kefakiran. Ketika berinfak, seakan-akan beliau berinfak sebagaimana keadaan seorang yang tidak takut kefakiran akan menimpa dirinya dan keluarganya. Sehingga ada beberapa di antara para sahabat Rasul yang masuk ke dalam Islam disebabkan karena melihat dakwah dengan perbuatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga sebagian di antara salaf menyebutkan kanu yata'allamunal adaba kama yata'allamunal ilm. Sebagian di antara salaf menyebutkan bahwasanya orang-orang zaman sebelum kami, yakni dari generasi salafu as-salih, mereka mempelajari adab, mempelajari akhlak sebagaimana mereka giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan tadi disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya surah yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasul ternyata menyebutkan tentang fadlu al-ilm, keutamaan ilmu asyari. Surah yang beliau maksud sebagai surah yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat yang ke-1 hingga ke-5. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Di dalam ayat ini menunjukkan padanya sisi-sisi keutamaan al-ilm. Ini mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk membaca al-ilm. Demikian pula Allah azza wa jalla mengingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat al-ilm, 'allama bil qalam, yang mengajarkan seseorang dengan al-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam, untuk mengkhabarkan bahwasanya yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan memberikan ilmu kepada manusia setelah sebelumnya jahil adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebelumnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya al-ilmu adalah minnatun minallah, al-ilmu adalah anugerah, nikmat yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita jelaskan di malam hari ini penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah seputar surah Al-Alaq. Kenapa dikatakan surah yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasul alaihi salam dan menyebutkan kandungan yang ada di dalamnya berisikan tentang fadlu al-ilm, keutamaan ilmu asyari. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa khassal insana min bainil makhlukat. Di dalam ayat ini Allah mengkhususkan manusia dari seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Kenikmatan untuk mendapatkan ilmu, kenikmatan untuk kemudian menerima anugerah nikmat dari sisi Allah Azza wa Jalla berupa al-ilm. Kenapa? Beliau menyebutkan lima auda'ahu min ajaibihi wa ayatihi adallati ala rububiyyatihi wa qudratihi. Disebabkan karena apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan anugerah kepada manusia secara khusus yang menunjukkan keajaiban-keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha esa di dalam perkara rububiyah, penciptaan dan pengaturan alam semesta ini. Demikian pula menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa ilmihi wa hikmatihi, menunjukkan tentang keilmuan Allah dan hikmah Allah Azza wa Jalla, wa kamali rahmatihi wa annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwah, dan menunjukkan sempurnanya rahmatnya dan menunjukkan tidak ada sesuatu yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa la rabba siwah, dan tidak ada Tuhan penguasa pemilik alam semesta ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara alasan kenapa disebutkan manusia di dalam ayat ini sebagai makhluk yang Allah berikan kepada mereka al-ilm. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan para nabi dan para rasulnya dari bangsa manusia. Tidak pernah ada seorang nabi dan rasul pun yang Allah utus dari kalangan jin. Walaupun jin ini termasuk sebagai seseorang yang mukallaf, sebagai makhluk yang Allah Azza wa Jalla bebankan bagi mereka untuk mentaati syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Namun yang Allah Azza wa Jalla jadikan dari kalangan nabi dan para rasulnya adalah dari umat manusia. Adapun jin yang ada di tengah-tengah mereka adalah an-nadzir, adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Para jin yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka mengimani Nabi Musa, datang ke kaumnya sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan yang pernah dia pelajari dari Nabi Musa alaihi assalat wassalam. Demikian pula Nabi Isa hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada di antara jin-jin yang muslim yang beriman mendakwahi bangsa-bangsa mereka dari apa yang mereka pelajari pada syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa dzakara huna mabda'a khalqihi min 'alaqatin. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan permulaan penciptaan manusia adalah dari 'alaq, dari segumpal darah yang sebelumnya berasal dari mani. Nantinya mani tersebut akan berubah menjadi darah. Naam. Likaunil 'alaqah mabda' al-atwar allati intaqalat ilaiha an-nutfah. Karena segumpal darah adalah termasuk dari awal kali fase tahapan penciptaan manusia yang sebelumnya bentuknya adalah berwujud sebagai nutfah, sebagai mani. Naam. Fahiya mabda'u ta'alluqi takhliq, dan itulah awal mula bergantungnya makhluk itu tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama man itu berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah, maka itulah fase tahap terciptanya proses manusia makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum berubah menjadi 'alaqah, maka belum tercipta dan belum mulai penciptaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thumma a'ada al-amra bil qira'ah mukhbiran 'an nafsihi bi annahu al-akram. Kemudian Allah Azza wa Jalla memulai perintah di dalam ayat ini dengan memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mukhbiran an nafsihi, untuk mengkhabarkan tentang dirinya, bi annahul akram, bahwasanya Allah azza wa jalla adalah zat yang maha mulia, maha banyak kebaikannya dan maha pemberi, yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada makhluk-makhluknya. Naam. Wa huwal af'alu minal karam, dan lafadz kalimat akram adalah termasuk dari sewajan dengan kata af'al yang diambil dari kata karam, seorang yang mulia yang banyak kebaikannya dan dan banyak pemberiannya kepada manusia. Wa huwa kasratul khair, dan maknanya adalah banyak kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an oleh Allah Tabaraka wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja yang dimiliki oleh seorang hamba berupa nikmat, maka datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma bikum min ni'matin." Disebutkan nikmat dalam bentuk isim nakirah, menunjukkan bahwasanya nikmat yang dimaksud di dalam ayat ini bermakna al-umum wasyumul, umum dan terkena kepada seluruh nikmat yang dirasa dan didapatkan oleh makhluk. Apakah bentuknya nikmat duniawi, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan yang semisalnya, ataukah nikmat ukhrawi yang berhubungan dengan iman, takwa, termasuk pula al-ilm. Ini semuanya yang mengadakannya, yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, sehingga Allah adalah zat yang maha akram. Wala ahada awla bidzalika minhu subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang lebih utama untuk memiliki sifat ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaira kullahu biyadaihi, karena kebaikan itu seluruhnya berada di kedua tangan Allah azza wa jalla. Allah berikan kebaikan ini kepada siapa yang Allah kehendaki, dan terkadang Allah uji seorang hamba di mana Allah azza wa jalla tahan kebaikan itu, kebaikan tersebut untuk dia dapatkan sebagai bentuk rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Naam. Wal khairu kulluhu minhu, dan seluruh kebaikan itu berasal muasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wan ni'amu kulluha huwa maulaha, dan seluruh nikmat yang memberikannya adalah Allah azza wa jalla. Wal kamalu kulluhu wal majdu kulluhu lahu fahuwal akramu haqqan, sehingga kemuliaan seluruhnya, keutamaan seluruhnya itu adalah milik Allah, hingga Allah adalah zat yang maha akram dengan sebenar-benarnya. Naam. Sehingga di dalam ayat ini Allah azza wa jalla menyebutkan awal kali proses penciptaan makhluk yang berupa alaqah, berupa segumpal darah. Kemudian Allah ingatkan Rasul alaihi salam untuk kemudian membaca Iqra, dan yang dibaca oleh Rasul adalah menyebutkan sifat akram yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Naam. Thumma dzakara ta'limahu 'umuman wa khususa. Kemudian Allah menyebutkan apa yang Allah ajarkan kepada beliau secara umum, secara khusus. Faqala alladhi 'allama bil qalam, zat yang mengajarkan manusia dengan al qalam, dengan takdir. Naam. Allah ajarkan manusia, Allah berikan manusia penglihatan, Allah berikan manusia pendengaran, Allah berikan manusia hati. Ini semuanya adalah sarana-sarana agar mereka memiliki al-ilm. Memiliki al-ilm. Naam. Fahada yadkhulu fihi ta'lim al-malaikati wan-nas. Sehingga di dalam ayat ini alladzi 'allama bil qalam masuk di dalamnya pengajaran yang Allah ajarkan kepada malaikat dan bahkan kepada umat manusia. Malaikat-malaikat mendapatkan al-ilm, sebab musababnya adalah apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada mereka. Manusia, nabi dan para rasul mendapatkan al-ilm, itu seluruhnya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengajarkan kepada mereka al-ilm. Thumma zakara ta'lim al-insani khususan. Dan di dalam ayat ini Allah menyebutkan pengajarannya kepada manusia secara khusus. Allah berfirman, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa saja yang sebelumnya mereka tidak mengetahuinya. Sehingga seluruh apa yang dimiliki oleh manusia berupa al-ilm, itu semuanya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Washtamalat hadhihi al-kalimat 'ala annahu mu'til mawjudati kulliha bi jami'i aqsamiha. Kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kalimat ini 'allamal insana ma lam ya'lam terkandung di dalamnya, demikian pula kalimat-kalimat yang sebelumnya, bahwasannya yang memberikan segala sesuatu yang ada seluruhnya dengan berbagai macam ragam dan jenisnya, itu seluruhnya adalah pemberian Allah, berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal wujuda lahu maratib arba', karena sesuatu yang ada itu memiliki tiga fase tahapan, tiga fase tingkatan, kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Yang pertama, ihdaha martabatuhal kharijiyah, tingkatan atau fase yang berada di luar dari wujud tersebut. Sesuatu yang ada yang memberikan sesuatu kepadanya namun berada di luar dirinya, yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga ilmu yang didapatkan bukan berasal dari kekuatannya, bukan berasal dari kecerdasannya, bukan berasal dari kuatnya hafalannya dan pahamnya dirinya di dalam menguasai sesuatu, tapi itu seluruhnya ada penyebab yang di luar dirinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Betapa banyak mereka orang-orang yang cerdas, yang pintar, namun Allah haramkan dari mereka ilmu. Betapa banyak mereka orang-orang yang kuat hafalannya dan cerdas serta tinggi daya tangkap dan fahamnya, namun ternyata Allah haramkan dari mereka al-ilm. Sehingga ketika seorang hamba mendapatkan kemuliaan al-ilm, itu semuanya adalah berasal dari sisi Allah, bukan dari dirinya, bukan dari usahanya, bukan pula dari daya dan upayanya. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Allah berfirman mengingatkan hal ini, 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak mengetahui adalah Allah Azza wa Jalla. Mencakup segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang, baik dari dunia perindustrian sehingga mereka faham industri dan mengerti teknologi dan yang semisalnya, itu semuanya adalah ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia. Termasuk pula di dalamnya ilmu ad-din, ilmu syariah, ilmu yang dengannya akan mendekatkan seorang hamba menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila mana kenyataannya yang mengajarkan kepada manusia seluruh apa yang dia mampu, apa yang dia mengerti, apa yang dia bisa tangkap dan bisa dia nalari adalah Allah, maka wajib bagi setiap muslim ketika dia jahil untuk meminta ilmu, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mengeluhkan daya tangkapnya, daya fahamnya akan ilmu, maka selayaknya yang dia seru, yang dia minta adalah Allah Azza wa Jalla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-martabatu tsaniyah az-zihniyah. Fase yang kedua yang dengannya akhirnya terbentuk sesuatu yang ada adalah martabatul dzihniyah, fase yang ada di zihin, di pikiran manusia, di pikiran manusia. Al-madlulu 'alaiha biqaulih, yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Naam. Yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Kalau yang di atas martabatan kharijiyah adalah firman Allah khalaqa. Karena sebelum terwujudnya makhluk ada zat yang menciptakan mereka. Yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula martabatul dzihniyah, pikiran-pikiran yang dengannya seorang bisa berpikir dan menelurkan satu ide, satu al-ilm, itu semuanya adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-martabatul tsalitsah wal rabi'ah, martabat tingkatan yang ketiga dan keempat, al-lafdhiyah wal khattiyah. Martabat fasa dia bisa menglafazkan, martabat fasa dia bisa menulis, menglafazkan dan menulis. Wal khattiyah musarrahun biha fi qawlihi. Adapun al khattiyah fasa menulis, Allah Azza wa Jalla terangkan dalam firman-Nya, alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan mereka dengan al-qalam, dengan pena. Dibutuhkan sesuatu untuk menulis, dibutuhkan sesuatu untuk mencatat. Seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dia harus mencatat sesuatu yang dia dengarkan. Naam. Wal lafdhiyah min lawazimi ta'limi bil qalam. Adapun fasa lafdhiyah, penglafazan, ini termasuk dari konsekuensi pengajaran dengan al-qalam, sehingga ketika seorang ingin mengajarkan orang lain, maka dia harus menglafazkan dan menggerakkan lisannya untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan pemahaman-pemahaman kepada dirinya. Fa innal kitabata far'un nutqi wan nutqu far'ut tasawwur. Karena sesungguhnya penulisan adalah termasuk dari cabang penglafazan, dan penglafazan termasuk dari cabang seseorang menggambarkan sesuatu yang diketahui oleh dirinya. Kemudian disebutkan oleh beliau rahmahullah, fashtamalat hadhil kalimat ala maratibil wujudi kulliha, sehingga di dalam surah Al-Alaq ini terkumpul di dalamnya seluruh fase-fase sesuatu itu ada dari seluruh lini-lininya. Wa annahu subhanahu huwa mu'tiha bi khalqihi wa ta'limihi, dan Allah ingatkan yang memberikan, yang mengajarkan ilmu kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Wa huwal khaliqul mu'allim, sehingga Allah adalah zat yang menciptakan makhluk, dan Allah pula zat yang memberikan pengajaran ilmu kepada makhluk-makhluknya. Al-Khaliq wal-Mu'allim. Ini martabah al-Kharijiyah. Wa kullu syai'in fil khariji bi khalqihi wujida. Segala sesuatu yang berada di luar makhluk, terciptanya dan keberadaannya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu 'ilmin fi dhihni bi ta'limihi hasal. Segala ilmu yang ada di dalam benak-benak manusia itu semuanya adalah berasal dari pengajaran Allah, didapatkan dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada mereka. Wa kullu lafdhin fil lisani aw khattin fil banan wa bi aqfa bi aqdarihi wa khalqihi wa ta'limihi. Demikian pula seluruh lafaz yang tergerakkan di lisan, dan seluruh tulisan yang tergerak melalui tangan-tangan manusia, itu semuanya dengan takdir Allah, dengan ciptaan Allah, dan dengan pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min ayati qudratihi, sehingga ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa barahini hikmatihi, dan menjelaskan demikian jelas hikmah-hikmah yang dimiliki oleh Allah, di mana Allah menakdirkan sesuatu ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia Allah, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, pengasih dan penyayang kepada makhluk-makhluk-Nya. Wal maqsudu, dan yang dimaksudkan dari penjelasan ini seluruhnya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, annahu subhanahu ta'arrafa ila ibadihi bima 'allamahum iyyahu bihikmatihi minal khatti wal lafdhi wal ma'na. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Alaq ini hendak memberitahukan kepada hamba-hambanya apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka berupa ilmu dan yang semisalnya, adalah seluruhnya menunjukkan hikmah Allah Azza wa Jalla, baik berbentuk tulisan yang tertulis dengan tangan, lafaz yang tergerakkan oleh lisan, dan makna-makna yang bisa dimaknai oleh pikiran-pikiran mereka. Ini semuanya adalah termasuk dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana al-ilmu ahadal adillati dalati alaih, dan ilmu adalah termasuk dari salah satu penunjuk yang akan menunjukkan seseorang atas perkara-perkara tersebut. Sehingga disebutkanlah di dalam ayat ini tentang makna, tentang penglafazan al-ilm, agar manusia memahami Allah adalah Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Pemberi, dan seluruh kebaikan yang dia dapatkan adalah berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tanpa berilmu, tanpa ilmu syar'i yang dia pelajari, dia menjadi seorang yang jahil, dia menjadi seorang yang jahid, yang kufur dan ingkar akan kenikmatan dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Sehingga menunjukkan tentang fadlu al-ilm. Bal min a'zamiha wa azhariha, dan bahkan perkara yang paling besar yang dengannya akan menunjuki seseorang tentang keesaan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-ilm. Perkara yang paling nampak yang bisa dengannya seorang akan melihat tentang kebesaran Allah juga adalah al-ilm. Fakafa bihadza syarafan wa fadlan lahu, sehingga cukuplah dengan apa yang disebutkan ini sebagai keutamaan dan sekaligus kemuliaan yang terdapat pada ilmu asy-syar'i. Inilah uraian-uraian penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya surah Al-Alaq dari ayat pertama hingga ayat yang kelima, surah yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitakan dan memberikan penjelasan tentang keutamaan al-ilm. Al-wajhu tasi' wal 20. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sisi yang ke-29 dari sisi-sisi yang dengannya seseorang akan mengetahui kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh ilmu asy-syar'i, yang dengannya akhirnya dia diharapkan tergerak, termotivasi, tergugah semangatnya untuk kemudian giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung dengan dia menghadiri majalisul ilm, secara tidak langsung dengan dia membaca kitab-kitab ilmu dan mendengarkan ilmu dari media-media yang bisa dia dapatkan dengan berkembangnya teknologi yang ada di zaman kita saat ini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sultanul ilm, kekuasaan yang dimiliki oleh al-ilm. Ilmu itu memiliki kekuasaan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh ilmu adalah kekuasaan yang demikian sempurna. Kekuasaan yang demikian sempurna, yang mengalahkan kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh para raja-raja. Para raja-raja yang memiliki kekuatan-kekuatan secara fisik dari tentara-tentara dengan kelengkapan persenjataan yang mereka miliki. Kekuasaan para raja akan menyebabkan ditaati oleh rakyat-rakyatnya secara zahir dari perbuatan-perbuatannya, dan bisa jadi hatinya mengingkari, bisa jadi hatinya tidak menerima dengan apa yang mereka perintahkan. Namun kekuasaan yang dimiliki oleh ilmu akan tidak hanya mengikat perbuatan-perbuatan amalan seorang sehingga dia harus tunduk kepada ilmu, tapi juga mengikat hatinya untuk benar-benar tunduk di dalam menjalankan konsekuensi dari ilmu Allah dan ilmu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk lebih lanjutnya penjelasan yang terdapat dalam bab ini, insyaallah kita akan sambung dan kita sebutkan pada pembahasan yang setelahnya bi'tinillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tafaddalu hafizakumullah.